Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musholla Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan materi kajian tentang pendidikan anak dalam Islam dari buku Fiqhu Tarbiyatil Abna' karya Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada koreksi atau ada ralat berkenaan dengan yang kemarin kita baca. Itu kemarin kita baca tentang keutamaan mengajar mengajarkan Al-Quran kepada anak. Kemarin kita dan disebutkan keutamaan-keutamaan Al-Quran, di antaranya kalau di halaman saya 210, wasakinatu tatanazzalul Quran, ketenangan itu turun karena membaca Al-Quran. Kemudian di catatan kaki dibawakan hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan tilka sakinatu tanazzalat bil Quran. Itulah ketenangan yang turun karena sebab Al-Quran. Ya, maka yang dibaca oleh sahabat dalam hal ini yang benar adalah surat Al-Kahfi. Ya. Lengkapnya hadis sebagaimana ada di Riyadhus Salihin. Dari Al-Bara ibn Azib radallahu anhu, beliau mengatakan kana rajulun yaqra'u surat Al-Kahfi, ada satu sahabat yang membaca surat Al-Kahfi, wa indahu farasun marbutun, dan di dekatnya terdapat kuda yang diikat, fatarosyadhu sahabatun, lalu beliau pembaca surat Al-Kahfi ini kemudian ditutupi oleh mendung. Faja'alat tadnu, dan mulailah mendung itu semakin mendekat, dan mulailah kuda itu tersebut yanfiru minha, tidak nyaman dengan semakin mendekatnya mendung. Maka tatkala pagi tiba, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menyebutkan dan menceritakan hal itu kepada Nabi. Lantas komentar Nabi, tilka sakinatu tanazzalat lil Quran, itu adalah ketenangan yang turun lil Quran karena Al-Quran dibacakan. Muttafaqun alaihi. Dan yang dimaksud dengan Al-Quran di sini berdasarkan awal hadis adalah surat Al-Kahfi. Maka kemarin saya salah ingat, saya sebutkan surat Al-Baqarah, padahal yang benar surat Al-Kahfi. Dan siapakah orang tersebut yang membaca surat Al-Kahfi kemudian mengalami peristiwa di atas, turun mendung? Dia adalah Usaid ibn Hudair. Maka beliau membaca surat Al-Kahfi lalu tertutupi sesuatu misul dhulah, seperti naungan yang seakan-akan mendung. Kulama qara'a nazala, kulama qara'a nazala min fawq. Maka setiap kali membaca, maka mendung tadi semakin mendekat dan semakin mendekat dari atas. Maka kemudian kuda yang diikat dengan dua tali ini pun merasa tidak nyaman dengan semakin mendekatnya mendung tadi. Lalu setelah pagi tiba, karena itu bacanya malam hari, maka Usaid ibn Hudair datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu. Kemudian komentar Nabi, tilka sakinah, itu adalah ketenangan. Ya, penjelasannya, ya, yang dimaksud dengan ketenangan, di sini di Sarah Riyadhus Salihin karya Syekh Abdul Malik Al-Qasim, beliau menyampaikan ada empat pendapat, ya. tentang sakinah ketenangan yang Nabi maksudkan berkenaan dengan mendung yang turun saat Usaid bin Hudair baca surat Al-Kahfi. Maka yang pertama, wahia tuma'ninatun warahmatun yajiduhal insan fi nafsihi. Yang dimaksudkan adalah ketenangan dan rahmah yang dirasakan oleh seseorang dalam hatinya. Wakil pendapat kedua mengatakan yang dimaksud dengan sakinah di sini adalah hiyal malaikatu, adalah malaikat. Kemudian waqila hiya rihun, dia adalah sejenis angin. Dan yang keempat, hiya rauhun minallahi, adalah pertolongan atau penguatan yang datang dari Allah. Maka disebutkan ada empat pendapat tentang tilka sakinah. Kemudian kesimpulan dari An-Nawawi wal-Mukhtar, qala An-Nawawi wal-Mukhtar anna syai'un minal makhlukat fihi tuma'ninatun wa rahmatun wa ma'ahu malaikah. An-Nawawi mengatakan pendapat yang terpilih tentang apa yang dimaksud dengan sakinah adalah syai'un minal makhlukat, satu makhluk ciptaan Allah, fihi tuma'ninatun, di dalamnya terdapat ketenangan dan rahmah, wa ma'ahu malaikah, dan bersamanya terdapat malaikat. Maka mendung tadi atau semacam sejenis mendung tadi ada bersamanya malaikat, dan datangnya hal tersebut menyebabkan timbulnya ketenangan dan kenyamanan hati. Qurtubi mengatakan kanatil malaikatu tasma'u li Usaid ibn Hudair istitobatan li qira'atihi, adalah sejumlah malaikat mendengarkan bacaan Usaid bin Hudair karena merasa menilai bagus apa yang dibaca oleh Usaid bin Hudair, li husni tartilihi wa huduri qalbihi wa khusyu'ihi wa ikhlasihi. Karena Usaid bin Hudair membaca surat Al-Kahfi tersebut dengan tartil, wahuduri qalbi, hatinya hadir memikirkan pesan-pesan surat Al-Kahfi yang dibaca, tidak, hatinya tidak jalan-jalan kemana-mana, dia membacanya dengan penuh khusyuk, penuh keikhlasan, maka karena itulah maka sejumlah malaikat senang dan mendengarkan bacaan Usaid bin Hudair yang kemudian mereka datang dalam bentuk semacam mendung. Dan Allah nampakkan kepada Usaid bin Hudair peristiwa ini idharu karomatin lahu, dalam rangka menampakkan karomah yang Allah berikan kepada Usaid bin Hudair, liyasdada yakinan ma'ayakinihi, supaya beliau semakin yakin, wajtihadan fi ibadatihi, dan semakin sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan surat Al-Kahfi, di mana sahabat Usaid bin Hudair baca surat Al-Kahfi malam hari, maka turunlah malaikat. Namun malaikat tadi turun karena terkumpul pada Usaid bin Hudair sejumlah hal-hal tadi. Hadirnya hati, khusyuk, bagusnya tartil dan ikhlas. Kemudian nampaknya sejenis wa anna hadidillah, adapun naungan yang didapatkan oleh membaca, orang yang membaca surat Al-Kahfi, hadihi karamatun lahu, maka itu adalah bentuk karamah untuk beliaunya. Ini itu koreksi berkenaan dengan apa yang kemarin kita sampaikan berkenaan dengan hadis Al-Bara bin Azib, yaitu tilka sakinah tanazalat bil Quran. Kemudian kita lanjutkan kemarin terakhir ini ya, Sayyidul Istighfar. Ya. Kemudian di antara hal yang menjadi kewajiban orang tua, kata penulis hafizullah ta'ala, wa alimhum aidan ma'anil kalimat wal mufradat as-sahlah wal yasirah min kitabillah. Ya, maka ajarkan kepada anak makna kata dan sejumlah kosakata atau mufradat yang gampang, yasirah yang mudah dari Al-Qur'an. Dan bertahaplah bersama mereka dalam masalah ini ala hasabi a'marihim, sesuai dengan umur, pemahaman dan kemampuan mereka. Dan adalah engkau mulai dengan yang paling sering dibaca, waqiraatan yang sering dibaca yaitu juz amma. Ajarkanlah pada anak-anakmu sedikit tentang arti atau penjelasan kosakata yang mudah dan yang mudah yang ada di juz amma. Kemudian naiklah sedikit demi sedikit bersama mereka. Fala yaliku bika, maka satu hal yang tidak pantas bagi anda wahai seorang muslim, anda tidak tahu makna dari kalimat kul a'udhu birabbil falak. Setiap hari membacanya, namun tidak tahu apa arti kalimat ini. Tidak pantas seorang muslim yang setiap hari membaca surat-surat pendek di sesama, kemudian tidak tahu makna wa min syari ghasiqin idha waqab. Demikian juga atau tidak mengetahui makna wa min syari nafathati fil uqad. Maka surat Al-Falaq atau surat An-Nas, surat Al-Ikhlas. Maka selayaknya seorang muslim mengetahui arti yang dibaca, apalagi ini gampang, ini mudah, dan ini bolak-balik di bolak-balik dibaca. Wala yaliku bika, dan tidaklah layak bagi anda wahai seorang muslim tidak tahu makna kata al-adiyat, kata al-qari'at, an-nazi'at, apa makna abasa di kalimat abasa wa tawalla atau semacam itu. Oleh karena itu, maka kewajiban anda wahai ayah dan bunda, ajari anak-anakmu makna kata yang berulang-ulang, yang sering berulang-ulang ini, dan dia adalah satu hal yang mudah dan mudah. Demikian juga di antara hal yang semestinya dilakukan oleh orang tua, kata penulis, wa kadzalika rawih alaihim, hiburlah mereka dengan menyebutkan kisah-kisah para nabi, orang-orang istimewa dan orang-orang yang saleh. Itulah kisah-kisah yang memuat pesan-pesan yang agung, wa tu'asilu usulan thayyibatan, dan menanamkan pondasi yang baik. Katilkumul qasas, itulah kisah-kisah yang menjelaskan manfaat sabar dan hasil baik dari orang yang mau bersabar. Itulah kisah-kisah yang menjelaskan pada kita tentang keutamaan memaafkan dan agungnya dampak dari memaafkan. Itulah kisah-kisah yang memuat pesan untuk jujur, untuk berani, untuk dermawan, wal wafa, untuk setia dengan janji, wa tadhkir, dan mengingatkan dengan hari akhir, mengenalkan dengan Rabbnya dan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perkara-perkara agama. Demikian juga secara khusus untuk anak-anak, maka dan anak yang masih belia, sampaikanlah cerita sejumlah para pemuda-pemuda istimewa dalam Al-Qur'an, yang mereka adalah orang-orang yang memiliki akal dan hati, keberanian, dan mereka adalah orang yang beriman, dan mereka adalah ashabul butulat, adalah para pahlawan-pahlawan. Di antaranya mereka adalah pemuda Ashabul Kahfi, atau kemudian di antara pemuda tersebut, maka kemudian penulis membawakan judul fasal tersendiri, Fityanun wa Ghilmanun lahum dhikrun wa sya'nun. Sejumlah pemuda dan anak-anak muda yang memiliki kemuliaan dan kedudukan, karena sampai-sampai dipuji-puji oleh Al-Quran. Maka Allah, di antara pujian yang Allah berikan kepada anak muda adalah pujian untuk Nabi Ibrahim ketika beliau masih muda. Ibrahim ketika menghancurkan berhala-berhala kaumnya, maka beliau masih disebut dengan fatan, disebut sebagai anak muda. Ketika orang-orang pada bertanya, ini siapa yang menghancurkan berhala-berhala yang ada dan tersisa hanya satu berhala yang besar? Kalau mereka mengatakan, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar bahasanya pelakunya adalah seorang anak muda. Seorang anak muda yadhkuruhum yang menyebut-nyebutkannya, yuqalu lahu yang nama anak muda itu adalah Ibrahim. Ya, maka dialah Khalilur Rahman, kekasih Allah Ar-Rahman, Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, alladhi wafa fatan. Dan dia adalah seorang yang bertepatan dengan posisinya sebagai anak muda. Atahullahu, Allah berikan kepadanya petunjuk, fisobahu, di usianya yang masih belia. Maka dia dapatkan kaumnya, masyarakatnya dalam kebingungan dan kesesatan, dalam kesesatan dan kerugian. Dan beliau enggan dan menolak untuk bergabung bersama orang-orang yang bodoh. Fakara, maka beliau berpikir tentang sejumlah batu yang disembah oleh kaumnya. Maka dia jumpai batu itu tidak memberikan manfaat dan bahaya, tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat syai'an sedikit pun. Maka beliau pun memutuskan untuk meninggalkan berhala-berhala tersebut. Dan beliau memutuskan untuk meninggalkannya dan memboikotnya. Bahkan dia memutuskan untuk menghancurkan berhala-berhala tadi. Faragha alaihim durban bil yamin. Maka ya, beliau kemudian raha alaiha, bermaksud kepadanya, durban bil yamin, beliau pukuli berhala-berhala tersebut dengan tangan kanannya, dan beliau jadikan juza dan berkeping-keping kecuali berhala yang besar dari mereka. Kenapa disisakan satu berhala? La'allahum ilaihi yarji'un, supaya mereka-mereka ini kembali kepada berhala yang besar ini. Nanti kalau memang diyakini ini bisa berbicara dan seterusnya, ya tinggal tanya saja sama berhala yang besar. Hakata sona'al fata, inilah yang dilakukan oleh seorang pemuda Ibrahim alaih salatu wassalam. Fakar Ibrahim, Ibrahim berfikir, falamma janna 'alil lailu, maka ketika malam telah gelap, Ibrahim melihat bintang. Qal, kemudian Ibrahim mengatakan, ini Tuhanku. Kenapa? Karena dia lebih utama daripada batu dan patung. Namun kemudian bintang tersebut afala, tenggelam, maka Ibrahim mengatakan, aku tidak suka yang tenggelam. Kemudian Ibrahim melihat rembulan baziron terang, dan dia katakan, ini adalah Rabku, karena ini lebih besar daripada bintang. Akan tetapi al-qamar huwa wal-akhir afala, namun rembulan pun dia adalah sebagaimana yang lain, afala, tenggelam. Qal, maka Ibrahim mengatakan, jika Rabku tidak memberikan petunjuk padaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat. Dan Ibrahim melihat matahari demikian terang, kemudian dia katakan, ini adalah Rabku. Hada akbar, ini yang lebih besar. Falamma afalat, tatkala matahari tenggelam, a'lanaha sarihatan madawiyatan fil afaq. Maka Ibrahim a'lanaha mengumumkannya sarihatan, secara belak-belakan, yang didengungkan fil afaq, ke penjuru dunia. Qal, Ibrahim mengatakan, wahai kaumku, aku berlepas diri dari kemusyrikan yang kalian lakukan, aku hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, hanifan dengan condong pada tauhid, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah orang yang musyrik. Fahina idzin, maka pada saat itu hajahu qaumahu. Ya. Pada saat itu kaumnya mendebatnya, fahajahum, lalu Ibrahim pun mendebat mereka, wa nadharu, dan mendebat mereka. Mereka mendebat Ibrahim, fa nadharuhum, Ibrahim pun mendebat mereka, dan Ibrahim pun membalik hujah atas mereka. Qala alaihi salam, kemudian Ibrahim mengatakan, atuhajuni fillahi, apakah kalian mendebatku tentang Allah? Ya, dan sungguh Dia telah memberikan hidayah kepadaku. Aku tidak takut dengan berhala-berhala yang kalian sembah, kecuali musibah yang memang dikehendaki oleh Rabbku. Wasi'a Rabbi kulla syai'in ilma, ilmu Rabbku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Wa kaifa, dan bagaimana mungkin aku merasa takut, ma'asraktum, dengan kemusyrikan kalian, sedangkan kalian sendiri tidak khawatir, karena kalian menyekutukan Allah, ma, dengan makhluk yang Allah tidaklah menurunkan kepada kalian sultanan hujjah, kalau Dia adalah sekutu bagi Allah. Maka manakah dari dua kelompok ini yang lebih berhak untuk mendapatkan rasa aman jika kalian mengetahuinya? Maka orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman, yaitu kemusyrikan, maka untuk mereka lah rasa aman, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka demikianlah yang dikatakan oleh Ibrahim, sang kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam. Fakar, beliau berpikir dan tidak ikut-ikutan, beliau tidak ikut-ikutan bapaknya dalam kesesatannya, tidak mengikuti masyarakatnya dalam kebatilannya. Bahkan beliau memberikan nasihat dan mengingatkan. Qala li abihi, Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah benda-benda yang lais ma'u wa la yubasiru, tidak bisa, tidak mendengar, tidak melihat, wa la yughni anka syai'a, dan tidak bisa memberikan manfaat kepadamu syai'an sedikit pun. Wahai ayahku, sungguh telah datang kepadaku ilmu yang belum datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya akan aku tunjukkan padamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan, sehingga setan itu sangat durhaka kepada Allah Ar-Rahman. Ya abati, wahai ayahku, sehingga aku khawatir akan menimpamu adzabun, siksaan dari Allah Ar-Rahman, sehingga engkau menjadi kekasihnya setan. Wayuhadithuhu abuhu, akhirnya ayahnya pun, yaitu Azar, mengancam Ibrahim. Namun Ibrahim tidak mempedulikan ancaman. Walayakbal arujuk ilal batil, beliau tidak mau kembali kepada kebatilan bihalin sama sekali. Yaqululahu abuhu, ayahnya itu Azar berkata pada Ibrahim, apakah engkau membenci berhala sesembahan-sesembahanku, wahai Ibrahim? Sungguh jika engkau tidak berhenti, aku sendiri akan merajammu. Wahjurni, dan tinggalkanlah aku malia selama waktu yang panjang. Maka Ibrahim pun dengan tegar mengatakan, salamun alaik, keselamatan untukmu. Dan Ibrahim pun menjelaskan kepada kaumnya, wayuwaddi, menjelaskan pada mereka ghayat al-bayan, sejelas-jelasnya, wal-idah, dan sejelas-jelasnya. Ibrahim mengatakan, apakah kalian menyembah sesuatu yang kalian pahat sendiri? Aifkan, ataukah kedustaan alihatan yang dengan menjadi sesembahan-sembahan selain Allah yang kalian inginkan? Akhirnya Ibrahim pun dilemparkan ke dalam api dalam keadaan bersabar dan mengharap ganjaran, dalam keadaan mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Catatan kaki, diriatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas, adalah ucapan terakhirnya Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Lantas Allah menyelamatkannya dari api, bahkan api itu terasa dingin, dan keselamatan bagi Ibrahim. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan setelah api itu padam, dijumpailah Ibrahim menggigil kedinginan. Ya, rujuk akhirnya Ibrahim keluar dari kampung halamannya, dan dia memutuskan untuk meninggalkan kampung halamnya, meninggalkan masyarakatnya, dan sahabat-sahabatnya. karena mereka ini tidak berada di atas agamanya Ibrahim, tidak di atas jalannya Ibrahim. Ibrahim mengatakan, ini dhahibun ila Rabbi, sini aku pergi menuju ridha Rabbku, dia akan memberikan petunjuk padaku, Rabbi habli minas salihin, dan ya Allah berikanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Maka beliau salawatullah wassalamu alaih kemudian keluar dari kampung halamannya, lalu Allah pun memberikan pertolongannya, penguatannya, penjagaannya, dan perhatiannya. Maka jadilah dia alaih salam lil mutaqina imama, imam dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita jumpai sosok pemuda hebat yang di masa mudanya telah melakukan satu hal yang demikian wah. Melakukan satu proyek yang besar yang penuh dengan risiko yang sangat tinggi. Dan betul risikonya dilemparkan ke dalam api, dan itu risiko yang luar biasa. Dan ini dilakukan oleh Ibrahim ketika dia masih jadi anak muda. Maka ini menunjukkan istimewanya anak muda dan jiwa muda. Kemudian pemuda yang lain yang dipuji oleh Al-Quran adalah anaknya Ibrahim, Ismail alaihissalam, yang demikian luar biasa dalam masalah sabarnya, ketaatannya, kepatuhannya kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Ibrahim muda itu keteladanan dalam berani, keberanian yang luar biasa, yang mengandung risiko yang sangat besar, maka kalau Ismail adalah teladan dalam masalah kesabaran, teladan dalam ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu memang perintah Allah, laksanakan wahai ayahku. Maka lihatlah satu ketenangan yang Allah berikan dan ketenangan yang Allah berikan pada hati Ismail dan ayahnya. Ketika ayahnya berbicara kepada Ismail dengan mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam tidur, aku menyembelihmu. Maka lihatlah, mada taro apa yang engkau pandang. Maka apakah yang dikatakan oleh seorang anak yang berbakti, ar-rasyid yang, seorang yang benar atau bagus tindakan dan perilakunya. Maka Ismail mengucapkan satu kalimat, hiya wallahi, demi Allah, kalimat ini ni'mal makulah, adalah sebaik-baik perkataan dan sebaik-baik jawaban. Sebaik-baik perkataan dan jawaban terhadap untuk merespon perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mimpi para nabi tentu berbeda dengan mimpi manusia biasa. Mimpi nabi adalah wahyu. Qala ya abatif alma tu'mar, wa ayahku, lakukanlah kepada diriku apa yang diperintahkan kepadamu. Akan engkau jumpai aku insyaAllah minas sabirin, termasuk orang yang sabar. Maka di sini kalimat ini menunjukkan adab. Adab anak kepada ayahnya dan adab seorang hamba kepada Tuhannya. Di sini terdapat iman. Di sini terdapat kesabaran dan berharap ganjaran. Aslama, keduanya pasrah. Watallahu liljabin. Maka kemudian Ibrahim pun menggeletakkannya liljabin pada dahinya. Maka dia telungkupkan anaknya pada dahinya. Kenapa? Dia mau menyembelih anaknya. Dia tidak ingin melihat wajah anaknya saat menyembelih putranya dan anaknya Ismail. Oleh karena itu, tallahu liljabin. Posisinya tengkurap. Posisinya tengkurap. Dahinya ada di bawah. Dahinya ada di bawah ketika itu. Ini betul-betul sudah siap mau nyembelih, dan manusiawi. Ini satu hal yang logis, satu hal yang wajar. Ibrahim tidak tega lihat wajah anaknya. Ketika dia gorok anaknya, dia lihat wajah anaknya. Maka boleh jadi nanti dia khawatir, tidak kuat, dan tidak jadi melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Maka tallahu liljabin. Maka Ismail diperintahkan untuk telungkup liljabin pada pada dahinya. Maka di sini kita jumpai ya, bahwasanya seorang yang betul-betul taat itu ya, dia pun masih punya perasaan, namun perasaan orang yang taat ini berusaha diminit sedemikian rupa agar perasaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk taat. Gimana supaya tidak jadi penghalang untuk taat? Maka Ibrahim dan anaknya Ismail pasrah terhadap perintah Allah. Maka turiha Ismail ala wajihi alal ardi. Maka digeletakkanlah Ismail ala wajihi. Wajahnya itu di bawah. Wajahnya lah yang bersentuhan dengan tanah. Lalu datanglah ayahnya dengan bawa pisau. Akan tapi Allah mendatangkan al-fidak tebusan. Wafadainahu bidhibhin azim. Maka kami tebus Ismail bidhibhin dengan sembelihan, yaitu kibas, yaitu domba azimin yang besar. Maka domba disebut dengan dhibhin untuk mengisyaratkan bahasanya domba itu disembelih dengan cara dhabah dan bukan dengan cara nahar. Sebagaimana sapi itu juga disembelih dengan cara dhabah. Berdasarkan perkataan Musa, Innallah ya'murukum antadzbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian untuk mendzabah baqarah, sapi. Maka sapi demikian juga domba itu tidak dinahar, tidak dalam bentuk ditusuk, non dengan bentuk digorok. Inna al-faraj ba'dal kurabi, maka sunyi ini kabar gembira setelah adanya kesusahan. Ini adalah kemenangan setelah bersabar, ini kemudahan setelah kesulitan. Falilil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Demikian juga Ismail itu menyertai ayahnya dalam melakukan kebaikan, yaitu meninggikan pondasi Baitul Haram, pondasi Ka'bah bersama ayahnya. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi rumah Allah bersama Ismail setelah selesai, maka Ibrahim dan Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amal ibadah kami, sehingga Engkau Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka sikap seorang mukmin setelah dia selesai beramal adalah berharap agar Allah menerima amalnya dan tidak kemudian pede berlebihan dan merasa Allah pasti menerima amalnya, namun berharap, berdoa, Ya Allah, terimalah dari kami, innaka antas sami'ul alim. Tidak sebagaimana sikap banyak orang setelah selesai Ramadan, maka merasa Ramadannya itu pasti diterima oleh Allah, kemudian menegaskan kita semua di pagi hari ini, tanggal 1 Syawal, kita semua dalam keadaan bersih dari dosa. Tidak demikian yang dicontohkan oleh orang yang demikian taat kepada Rabbnya, Tuhannya. Namun cuma bisa berharap dan berdoa agar Allah menerima, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini setelah selesai beramal. Rabbana waja'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan wahai Rabb kami, jadikanlah kami dua orang yang muslim kepadamu, demikian juga anak keturunan kami. Maka orang tua yang baik mendoakan anaknya, mendoakan keturunannya. Sebagaimana anak yang baik mendoakan orang tuanya, orang tua yang baik mendoakan anaknya. Dan jadikanlah anak keturunan kami muslimat talak, menjadi sekelompok manusia yang berislam padamu. Wa arina manasikana, tunjukkanlah kepada kami tata cara ibadah kami. Maka kalimat ini menunjukkan bahasanya tata cara ibadah itu tauqifiyah, memerlukan dalil, panduan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibrahim berdoa, Ya Allah perlihatkanlah kepada kami, yaitu ajarilah kami manasikana, tata cara ibadah kami. Maka sampai Nabi sekalipun tidak kemudian membuat tata cara ibadah sendiri. Seorang Nabi sekalipun, seorang Khalilur Rahman sekalipun, itu tidak punya otoritas untuk bikin tata main aturan main ibadah begini, begini, begini. Namun, seorang Nabi, bahkan Khalilur Rahman mengatakan, arina manasikana, ya Allah ajarilah kami, beritahu kami, nampakkan kepada kami tata cara ibadah kami. Maka doa Ibrahim ini dalil bahasanya ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Ibrahim saja tidak, seorang nabi tidak punya otoritas untuk membuat ibadah, ya, menentukan ibadah, apalagi manusia-manusia yang lain. Watub alaina, dan terimalah tobat kami, innaka anta tawwabur rahim, sehingga engkau adalah zat yang menerima tobat lagi maha penyayang. Maka demikianlah seorang anak menyertai ayahnya dalam melakukan kebaikan dan meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebajikan tersebut. Kemudian contoh pemuda yang luar biasa dalam menghadapi godaan maksiat. Nih, kalau tadi luar biasa dalam menjalankan perintah. Kalau tadi ada pemuda Ismail yang luar biasa dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka di sisi yang lain Al-Qur'an menceritakan seorang pemuda yang hebat. Pemuda yang hebat, hebat dalam masalah menjauhi maksiat. Inilah kehebatan pemuda yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Kehebatan pemuda manakala luar biasa dalam taat, ya, luar biasa dalam menjauhi maksiat. Bukan keluar biasaan yang lainnya, luar biasa. Bisa telah menaiki gunung sejumlah sekian puluh gunung, atau kemudian telah gues-gues dari ujung Jawa sampai ujung Jawa. Namun kehebatan non pemuda-pemuda hebat ala Al-Quran, dalam versi Al-Quran adalah yang sabar dalam taat, yang kemudian menyertai orang tuanya dalam melakukan kebaikan, yang sabar dalam menghindari dan menjauhi kemaksiatan. Contohnya adalah As-Siddiq Yusuf sallallahu alaihi wasallam. Maka Yusuf nala mendapatkan awfara hadzin, jatah yang paling besar, wa a'dhamu nasibin, bagian yang paling besar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 7 orang yang akan Allah naungi, di naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Falahu min kulli faqratin fi hadzal hadis. Beliau mendapatkan jatah dari setiap poin yang ada dalam hadis-hadis ini, a'dhamu nasibin. Poin yang jatah yang paling besar. Pemimpin yang adil, maka beliau menteri. Kalau kemudian anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, beliau sejak kecil ahli ibadah. Dia tidak pernah neko-neko, tidak pernah beling. Maka sabuna syafi fi ibadatillah. Kalau kemudian maka kemudian dalam masalah sedekah, maka beliau sedekahnya jor-joran. Maka di sini ada faedah yang menarik tentang hadis 7 orang ini. Falahu min kulli faqratin min hadzal hadis a'dhamu nasibin wa a'dhamu nasibin. Nabi Yusuf itu mendapatkan jatah yang paling besar, jatah terbesar dari setiap poin di hadis 7 orang yang akan Allah beri naungan. Wa a'dhamu dzalika wa ajalluhu, dan yang paling luar biasa, wa ajalluhu, dan yang paling hebat ma'ahu, yang dimiliki oleh Yusuf, adalah beliau diajak oleh wanita yang memiliki kedudukan yang mulia secara strata sosial, wa jamalin, dan wanita itu wanita cantik, mengajaknya untuk berzina, famtana'a, maka dia menolak, wa aba, dan enggan, ma'amutaradati halahu fi baitiha, ya, padahal perempuan tersebut telah menggiring Yusuf fi baitiha, dalam rumahnya, wa ikhlaqihi al-abwaba, dan menutupi segala pintu-pintu yang ada. Wa wayakul, maka lihatlah ucapan Yusuf alaihissalam, ma'adallahi, aku berlindung kepada Allah, inna rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya ya, tuanku itu telah ahsana mathwaya, telah memberikan tempat tinggal yang baik kepadaku, yaitu istrinya, yaitu Al-Aziz. Ya, dia adalah tuanku, karena status Ibrahim adalah budak, ya, maka dia katakan, tuanku Al-Aziz telah memberikan tempat yang baik, perlakuan yang baik kepadaku. Ya, tidak mungkin aku membalas kebaikannya dengan ya, dengan kejelekannya, ya, dengan main serong di belakang dengan istrinya. Ya, innahu la yuflihu dhalimun. Maka ini jika aku menerima ajaanmu, maka ini namanya ya, air susu dibalas air tuba, ya. Dia telah bersikap yang baik kepadaku, memberikan tempat yang nyaman, ya, kebutuhan makan dan seterusnya, ya, meskipun budak diperlakukan baik, ya, setengahnya seperti anak sendiri, ya, dan itu semua fasilitas dari Al-Aziz. Maka jika aku memenuhi ajaan, ya, ajaanmu wahai Imra'atul Aziz, maka aku zalim. Aku zalim dengan orang yang berjasa dalam hidupku, yang baik denganku. Innahu la yuflihu dhalimun, sungguh orang yang zalim tidak akan beruntung. Ya, sungguh orang yang zalim tidak akan mendapatkan keberuntungan, dan di antara bentuk kezaliman adalah ya, air susu dibalas air tuba. Kebaikan seseorang namun dibalas dengan merusak rumah tangganya, merusak kehormatannya. Fahakon, maka sungguh innahu afifun, dia adalah seorang laki-laki yang menjaga diri, muta'afifun, dan berusaha keras untuk menjaga diri. Ba'idun anil khona, dia adalah seorang laki-laki yang jauh dari perbuatan yang jelek, wazina dan zina, wal khodar. Ya, khodar itu melanggar janji, ya, atau tidak setia. Ya, dan ini adalah tentu tindakan tidak setia. Ya, dia diperlakukan baik oleh Al-Aziz. Ya, setelah itu dia ya, kemudian mengkhianatinya di belakang. Maka ini namanya khodar. Ini bentuk khodar. Ya. Ya, maka setia di sini tidak harus ada kontrak khusus. Ya, ketika ada orang berbuat baik kepada kita, ya, maka berarti kita punya janji dengan dia untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Ya, ketika kemudian kita balas kebaikannya dengan kejelekan, maka ini khodar, ini melanggar janji. Ini bentuk tidak setia. Wal fawahis, dan perbuatan yang kecil, salatullah wasalamu alaihi. Maka adalah ya, anak diajari tentang kisah Yusuf, dan diceritakan tentang perjalanan hidup Yusuf, salatu rabbi wasalamuhu alaihi. Demikian juga di antara pemuda yang hebat yang diceritakan oleh Al-Quran adalah pemuda bernama Yahya bin Zakaria alaihimassalam. Inilah Yahya yang Allah tidaklah jadikan untuk Yahya min qablu samia, adanya manusia yang semisal dengan Yahya sebelumnya. Lam naja'al lahu min qablu samia, kami belum pernah jadikan lahu untuk Yahya min qablu, di masa-masa sebelumnya, samia, ada manusia yang semisal. Atau kemudian apa yang semisal di sini, lam yusamma ahadun qablahu bi Yahya, semisal dalam masalah nama, belum ada manusia sebelum beliau yang namanya Yahya. Manusia pertama bernama Yahya adalah Yahya. Yeah. Yeah. Setelah itu baru kemudian sebagian orang ikut-ikutan. Yeah. Yeah. Ngasih nama anaknya Yahya. Yahya yang artinya hidup, dan makna anak itu dikasih nama Yahya adalah harapan orang tua agar dia berumur panjang. Lam yaj'alillahu lahu sabihan min qablihi wala mathila. Allah tidaklah jadikan untuk Yahya sabihan serupa, wa mathilan dan semisal dengan Yahya dalam masalah nama. Hadza Yahya alladzi atahu Allah hukma sabiyya. Dan Yahya ini adalah seorang yang Allah berikan kepadanya hikmah padahal di usia yang sangat belia. Wa atainal hukma sabiyya. Kami berikan kepadanya hikmah sabiyya dalam keadaan dia sangat belia. Ya, dan sebagian ulama salaf ketika menjelaskan ayat ini mengatakan siapa yang hafal Al-Quran ketika dia kecil maka dia termasuk dalam ayat ini. Wa atainal hukma sabiyya. Ya, siapa yang hafal Al-Quran ketika dia masih kecil, ya, maka dia termasuk dalam ayat ini. Wa atainal hukma sabiyya. Maka Allah berikan kepadanya pemahaman, hikmah dan akal, kesungguhan dan tekad yang luar biasa, wal istihad fil ibadat dan kesungguhan dalam ibadah dan perhatian pada kebaikan sejak kecil. Itu makna hukmah sabiyah. Dan ini semua didapatkan pada anak kecil yang menghafal Al-Quran. Ini. Maka ya, anak kecil yang hafal Al-Quran di usianya yang belia, maka dia adalah orang yang diberi pemahaman. Dia bisa faham. Karena ini tentu perlu nafal Quran, perlu kesadaran dari diri sendiri. Nah ini ya, anaknya bisa diajak komunikasi, dipahamkan. Kamu tuh perlu bagus sekali gini ya, untuk motivasi dari orang tuanya, motivasi dari gurunya. Nih, maka dia faham. Dan ini menunjukkan kalau dia punya akal. Ya, punya akal orang ya, anak yang hafal Quran di waktu kecil dia adalah orang yang berakal. Ya, dia tidak mengatakan enak ngegame aja Pak daripada sibuk hafal Quran. Ya, dia maka dia punya akal. Dan ini perlu jid, perlu kesungguhan jelas. Al-istihad fil ibadah, baca Quran untuk ibadah. Perlu baca Al-Quran satu ayat dia ulangi 20 kali. Ini istihad fil ibadah. Wal azm, ini perlu tekad karena itu tebal ya, 30 juz itu enggak. Ya, ini perlu azm, perlu tekad yang luar biasa. Maka ini semua poin-poin ini yang dikatakan sebagai hukma sabiyya. Ya, ini semua terpenuhi pada anak yang menghafal Al-Quran di masa kemudian ketika dia masih kecil. Dia adalah orang yang faham untuk diajak ya. Dan dia adalah orang ikmal alal khair, perhatian dengan kebaikan. Kalau dia tidak perhatian dengan kebaikan, boleh jadi tidak selesai apalannya. Arada Al-Hafidh Ibn Kathir, ya, Al-Hafidh Ibn Kathir dan yang lain mendatangkan satu riwayat dari Ma'mar. Ma'mar mengatakan bahasanya anak-anak kecil berkata kepada Yahya yang masih kecil ketika itu, idhabina nal'ab, yuk tulan yuk. Yuk tulan-tulan. Yuk ngegem yuk. Dan apa jawaban Yahya kecil ketika itu? Mali la'bi khuliqna. Kita tidaklah diciptakan untuk sibuk main, sibuk dolan. Kita itu diciptakan Allah untuk sibuk ibadah. Untuk sibuk beribadah. Bukan untuk sibuk main. Ngapain main? Itu bukan tujuan kita lahir di dunia ini. Ini jawaban anak kecil. Ini jawaban anak kecil, bukan anak gede. Ini jawaban anak kecil. Malil la'bi khuliqna. Kita itu tidak tercipta dengan tujuan untuk main-main. Qal falihada qal. Ya, kemudian Ma'mar mengatakan oleh karena itu Allah berfirman, wa atainal hukma sabiyya. Sungguh kami memberikan hikmah, memberikan hikmu kepada Yahya ketika dia masih belia. Fahada wa Yahya alaihi salam. Ya, maka inilah Yahya alaihi salam. Fanang tu makan adalah kita lihat kaifa ya ruziqa bi abuhu, bagaimanakah proses Bagaimana ayahnya diberi anak yang istimewa, yang di masa kecil bisa bilang, malillah bihulikna. Dan bagaimanakah dia datang? Famarhaban bihi, maka selamat datang untuknya. Wala ni'mal maji' ja'a. Dan sesungguhnya dia adalah sebaik-baik anak yang datang dan dihadirkan untuk orang tuanya. Abuhu, ayahnya adalah Zakaria alaihissalam. Wa khalatuhu, sedangkan bibinya dari jalur ibu adalah Maryam, putri Imran, sekaligus ibunya Isa alaihissalam. Maka sepupunya adalah Isa alaihissalam. Fahakkan, maka sungguh, innahu baitu nubuwatin, sungguh dia berasal dari keluarga para nabi. Wahakkan inna hadriyatun salihah, sungguhnya adalah anak keturunan yang baik, sebagiannya berasal dari sebagian yang lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sehingga Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran, lebih unggul daripada manusia-manusia yang lain. Ya, mereka ini adalah anak keturunan, sebagiannya mimba'at dari yang lain. Maka ini menunjukkan pentingnya nasab. Pentingnya nasab duriatan ba'duha mimba'at, ya, menunjukkan pentingnya nasab yang berkualitas. Maka orang-orang yang baik, ya, itu berasal dari orang-orang yang baik-baik, dari keluarga baik-baik. Muncul darinya keturunan yang baik-baik. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tahukah anda bagaimanakah datangnya Yahya ini? Ayahnya kana layuladu lahu, tidak memiliki anak. Waqad balagha minal kibari itiya, padahal ya, sungguh balagha minal kibari, usia tuanya atiya sudah demikian parahnya tuanya. Wahana azmu, sudah lemah tulang-tulangnya, dan menyalalah rambut kepalanya, syaibah dengan uban. Dan ibunya adalah seorang wanita yang mandul. Akan tetapi ayahnya tidaklah putus asa dari karunia Allah, dan tidak putus asa dari rahmat Rabbnya dan Maulanya. Ya, demikian yang kita baca dan kita telaah dalam kesempatan pagi hari ini, ya, yang merupakan pertemuan terakhir sebelum Ramadan. InsyaAllah kita lanjutkan nanti di bulan Syawal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rudakwana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.